wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kehidupan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita hitung. Ibadah-ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan itu tidak cukup untuk mengganti nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menuntut kita semua untuk melakukan satu ibadah sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rabbul Alamin, yaitu ibadah syukur. Namun ibadah syukur ini ibadah yang sangat berat, sehingga sedikit manusia yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada agama yang terang, agama yang muhkam, yang telah mengajarkan kepada kita al-huda wa dinil haq, hidayah dan agama yang hak, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Tidak ada satu jalan pun yang membawa kita ke surga melainkan beliau telah menyuruh kita untuk mengerjakannya. Dan tidak ada satu pun perkara yang membawa kita ke neraka melainkan beliau telah cegah kita, larang kita darinya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Yahdi lillati hiya aqwam. Yang mana Qur'an akan menuntun kita kepada petunjuk yang lebih lurus, membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kaum muslimin di atas dinullah, yaitu Islam. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga, sahabat-sahabat, dan siapa saja yang mengikuti beliau, sunnah beliau, petunjuk beliau sampai hari kemudian. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang laknat, yaitu manusia-manusia dan perkara-perkara yang membawa laknat. Laknat itu artinya jauh dari kebaikan, suatu yang membawa sial disebut laknat. Ada juga yang menyebut bahwa laknat adalah sesuatu yang dijauhkan dari Allah. Sesuatu yang dijauhkan dari Allah, maka benda itu terlaknat. Seperti iblis yang dijauhkan dari Allah, maka iblis selalu didoakan buruk, laknatullah alaih. Dunia yang membawa kepada keburukan, hina, rendah, dikatakan mal'unah. Jadi laknat itu adalah sesuatu yang dijauhkan dari kebaikan. Dan rahmat Allah adalah salah satu kebaikan. Dan laknat itu juga bisa bermakna doa keburukan atas sesuatu. Baik itu sesuatu itu adalah manusia, benda, hewan, atau apapun. Maka Nabi pernah melarang seseorang yang telah melaknat kendaraannya. Jangan naiki dia karena itu sudah terlaknat. Jadi benda, kendaraan, hewan tunggangan itu bisa juga terkena laknat dari orang yang melaknat. Dan laknat itu ibarat anak panah yang keluar dari lisan seseorang. Dia akan mencari targetnya. Kepada siapa laknat itu ditujukan? Dan jika ternyata tidak ada target yang hendak ditujunya, maka dia akan kembali kepada yang mengeluarkannya. Kembali kepada orang yang melesakkannya, yaitu kepada orang yang melaknat itu. Itulah laknat, ikhwan fiddin, yaitu doa keburukan atas sesuatu. Kalau itu dari makhluk, maka itu adalah doa keburukan. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah azab. Ya, siksa. Kalau dari manusia itu doa keburukan, dari malaikat, manusia itu adalah doa keburukan. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab dan siksa, kepastian azab. Jadi sesuatu yang dilaknat oleh Allah, maka sudah dipastikan atasnya azab, siksa. Tapi kalau satu yang dilaknat oleh manusia, belum tentu dia itu tersiksa. Belum tentu dia itu orang yang patut dilaknat. Dia akan mencari sasarannya. Kalau ada sasarannya, kalau tidak akan kembali kepada yang mengeluarkan laknat tersebut. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi disebutkan ada tiga perkara yang mengeluarkan laknat ini. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kepastian. Kalau Allah telah mengeluarkan laknat, maka itu pasti terkena atas pelakunya, sasarannya. Yang kedua para malaikat. Dan yang ketiga adalah manusia. Ya, manusia, annas, al-la'inun, orang-orang yang melaknat. Atau makhluk. Ya, makhluk. Baik itu jin maupun manusia. Itulah tiga sumber laknat, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setiap orang yang terkena laknat, ya, maka ia berarti ia telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan siksa. Berhak mendapatkan siksa. Dan sesuatu yang dilaknat apabila itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka dipastikan bahwa itu adalah perkara dosa besar, kabair. Para ulama menyebutkan bahwa termasuk salah satu perkara tanda dosa besar, perkara dikategorikan sebagai dosa besar adalah sesuatu yang dijatuhkan atasnya laknat. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam Durus wal Fatawa Al-Haram Al-Madani, beliau mengatakan kullu dzambin kanat uqubatuhu al-la'nah fahuwa min kaba'irid dzunub. Semua dosa, setiap dosa, ya, setiap dosa yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, maka dosa tersebut tergolong, ya, sebagai dosa-dosa besar, sebagai dosa besar. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian laknat ini, ya, bisa tertuju kepada perbuatan. Itu perbuatan-perbuatan yang membawa laknat. Perbuatan-perbuatan yang membawa laknat. Bisa juga tertuju kepada pelakunya, yaitu orang-orang yang terkena laknat. Orang-orang yang terkena laknat. Perkara yang membawa laknat, perbuatan yang membawa laknat, misalnya, ya, sebagai contoh, merubah-rubah batas tanah. ini menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maaf. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara membawa laknat, perbuatan membawa laknat. Terlaknat perbuatannya dan pelakunya. Ya, karena menyembelih untuk selain Allah itu termasuk syirkun akbar. Ya, syirkun akbar. Yang kedua adalah tertuju kepada pelakunya. Yang terlaknat adalah pelakunya. Ya. Seperti itu tadi. Merubah-rubah batas tanah. Orang ataupun pelakunya ini adalah orang yang mendapatkan laknat. Demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan boleh jadi laknat itu jatuh kepada benda. Benda. Ya, bukan makhluk bernyawa, bukan, benda. Misalnya kendaraan. Seorang melaknat kendaraannya, mengutuk kendaraannya, maka kendaraan itu kendaraan yang terlaknat. Ya. Artinya apa? Jauh dari kebaikan, membawa bencana, musibah, kebinasaan. Demikian ikhwan fillah. Jadi, pernah seorang dia melaknat tunggangannya, maka Nabi mengatakan jangan tunggangi itu. Karena itu adalah unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Demikian ikhwan fillah. Jadi, ini menunjukkan kepada kita jangan sembarangan mengeluarkan laknat. Ya. Kalaulah benda, rumah, apapunlah kita kutuk dia, handphone aja marah kita kan begitu ya, rusak terus kita laknat dia, maka itu akan, itu handphone terlaknat, jangan dipakai lagi, kasihkan aja sama orang lain. Demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan laknat ikhwan fil din. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada hari ini adalah siapa saja orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang terlaknat, baik itu oleh Allah, Rasulnya, malaikat maupun manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, Allah dan Nabinya telah menyebutkan beberapa jenis manusia yang dilaknat, baik itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala maupun melalui lisan Nabinya. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah dan Nabinya itu pasti. Ya, pasti artinya apa? Orang itu pasti terkena laknat, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, berikut ini ada beberapa manusia yang dilaknat melalui lisan Rasulnya. Ya, yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang melindungi pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Yang ketiga, orang yang mencaci, mencela, melaknat kedua orang tuanya. Yang keempat, orang yang merubah-rubah batas tanah. Orang yang merubah-rubah batas tanah. Keempat manusia ini dilaknat oleh Allah. Allah yang melaknat keempat pelaku perbuatan tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man awa muhdisan, la'anallah man la'ana walidayh, wa la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirkun akbar. Karena an-nahr itu termasuk ibadah yang harus kita tujukan kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah li rabbika, untuk Rabb kamu. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang disembelih, sampai menyembelih seekor lalat, kalaulah lalat bisa disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah, maka pelakunya telah jatuh ke dalam dosa besar, yaitu syirk wal iyadu billah. Ya, seperti pada hari ini banyak orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, sarjana, ya mungkin sarjana teknik, ketika ingin membuat bangunan jembatan, jalan atau sejenisnya di satu tempat. Lalu dibisiki dia, "Pak, ini enggak boleh buat bangunan, jembatan, jalan di sini kalau enggak ada tumbalnya. Harus ditumbalkan ini." Apa tumbalnya? Kepala sapi. Ditanam di sini kepala sapi. Ya kan enggak mungkin menghadirkan kepala sapi di situ, sapinya hidup, kepalanya aja di situ, kan enggak mungkin. Bisa enggak? Makanya yang diminta kepala sapi, kalau ekor sapi bisa aja dipotong ekornya, kan begitu ya, sapinya tetap hidup. Yang diminta kepala sapi ini. Ini untuk penghuni tempat ini katanya. Penghuni tempat itu siapa? Kalau manusia kerbau dipotong dimakan bersama-sama, kan begitu. Ternyata untuk jin. Ya. Ini adalah mungkin cerita dari mulut ke mulut, ya, berantai, yang mungkin disebarkan oleh manusia-manusia yang telah menjadi corong iblis. Oh, ini ada penghuninya ini, harus disembelih. Maka disembelihlah untuk kelancaran proyek tersebut supaya enggak gagal, kan begitu ya. Takut juga ini si insinyur ini, padahal insinyur ini sarjana teknik, kan begitu. Tinggi sekolahnya. Takut juga dengan hal-hal seperti ini. Maka demi kelancaran proyeknya disembelihlah kepala seekor sapi, kepalanya taruh di situ. Ya. Nah, ini sering terjadi ini. Pimpinan-pimpinan proyek hendaknya hati-hati. Jangan gara-gara ya dunia yang sedikit berapalah dapat dari proyek itu, kita menjual tauhid kita. Ya, itu adalah perbuatan dosa besar. Kita menyembelih untuk selain Allah. Di samping itu dosa besar, kita kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin. Contoh yang lain di beberapa tempat. Ya, seperti misalnya di selatan Pulau Jawa. Orang-orang di sana, penduduk-penduduk di sana itu sudah biasa mempersembahkan ya sesajenan tumbal dan sejenisnya untuk penguasa pantai selatan, supaya enggak diamuk nanti katanya, enggak sial hidupnya ya, supaya tidak atau terhindar dari bencana musibah. Maka disembelih, baik itu beramai-ramai ataupun secara pribadi menyembelih ayam, kan begitu ya, dilemparkan ke laut selatan, atau beramai-ramai satu kampung. Ini kalau yang melakukan satu kampung, siapapun yang meridoinya, terlibat di dalamnya, semua kena laknat itu. Satu kampung kena laknat kalau mereka sepakat mufakat untuk mengadakan acara-acara seperti itu. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, ya. Nah, maka perkara pertama disebutkan oleh Nabi di sini adalah man dzabaha li ghairillah. Siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula orang-orang yang mau buat rumah. Ya, kadang-kadang ini susahnya tukangnya jadi tukang, kan begitu ya. Ya, bangun rumah, tukangnya sih enggak mau, enggak percaya, tapi pemilik rumahnya maksa. Ini sudah digantungkan nih, entah apa-apa, kan begitu ya, entah kepala ayam, kepala sapi, you know, gitu ya, di atap rumahnya. Ini kalau kita kepala tukangnya, gimana? Kita lakukan. Kalau kita melakukannya, maka kita termasuk orang yang kena laknat, sama seperti yang punya rumah itu. Karena kita yang melakukannya atas permintaan si pemilik rumah. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jangan mau, ya. Bahkan itu dia yang nyuruh, bukan kemauan saya, walaupun bukan kemauan kita. Ikhwan fill din ma'asyiral muslimin, wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran. Ikhwan fill din ma'asyiral muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang terkena laknat adalah man awa muhdisan. Siapa saja yang melindungi muhdis. Muhdis di sini ada dua penafsiran dari para pensyarah. Yang pertama adalah pelaku maksiat. Ya, pelaku maksiat. Yang kedua adalah pelaku bid'ah. Ya. Yang kedua ini lebih khusus. Yang pertama umum, karena pelaku bid'ah itu juga pelaku maksiat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Tapi tidak semua maksiat itu bid'ah. Ya. Jadi penafsiran yang mengatakan maksiat ini penafsiran yang umum. Ya, ada penafsiran yang lebih khusus yaitu yang mengatakan ini adalah bid'ah. Jadi Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah atau pelaku maksiat. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, maka dari itu ya hendaknya kita ya berlindung diri dan tidak terlibat dalam pembelaan perlindungan pada setiap pelaku-pelaku maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini beratnya jadi pemimpin sebenarnya. Ya, kalau lah melihat kerusakan manusia-manusia sekarang ini, ya ngeri jadi pemimpin sebenarnya. Ya, ngeri, berat tanggung jawabnya. Enggak selesai-selesai mungkin. Bisa jadi itu perkara yang menahan dia untuk masuk ke dalam surga karena banyak kali besar kali tanggung jawabnya, ya. Makanya kalaulah ada orang yang bisa jadi pemimpin sekarang ini betul-betul melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, dia termasuk orang yang dinaungi di hari kiamat, Al-Imamul Adil. Tapi siapa yang mampu seperti itu? Ya, kayaknya sangat sedikit, mungkin enggak ada, ya kan begitu ya. Saking beratnya memikul tanggung jawab ke kepemimpinan itu, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Siapapun, demikian pula di dalam rumah kita, ya, kita tidak boleh melindungi pelaku kriminal, ya. Kalau ada di situ bandar narkoba bersembunyi di rumah kita, jangan dikasih izin. Kalau kita memberi izin, kita melindungi, maka kita termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu orang yang mendapat laknat, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Itu yang kedua, yaitu orang yang melindungi, memberikan jaminan keamanan kepada pelaku kriminal, pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Yang ketiga, manusia yang terkena laknat adalah manusia yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man la'ana walidayh. Terlaknatlah orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, tentunya kalaulah ada seorang anak melaknat dua orang tuanya, ini jelas anak yang durhaka. Ya, seburuk apapun seorang anak dan seburuk apapun orang tuanya, ya dia tentu tidak tega melaknat, mencaci maki kedua orang tuanya. Kalaupun ada, ini tanda akhir zaman, ini jelas anak durhaka. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya. Namun di sana banyak manusia-manusia yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Tanpa sadar dia telah melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana itu? Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi pernah berkata, "Inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayh." Termasuk dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Faqila, maka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi?" Bagaimana mungkin ada seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Enggak mungkin sepertinya. Ya, enggak bisa digambarkan, dibayangkan oleh para sahabat. Ada orang yang tega melaknat kedua orang tuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yasubbur rajul abar rajuli, fa yasubbu abah wa yasubbu ummah." Yaitu seseorang melaknat orang tua orang lain, ayah ibu orang lain. Lalu orang lain itu balas melaknat kedua orang tuanya. Ya, maka hati-hati. Jangan melaknat orang tua orang lain. Ya, jangan mencaci maki orang tua orang lain, ayah ibu orang lain. Karena kalau orang itu membalas, ya karena kita yang memulai laknat itu, kalau dia membalas itu hak dia, dia balas dengan balasan yang setimpal, dia laknat juga kedua orang tua kita. Dia enggak salah karena dia membela diri. Karena dia membalas perbuatan zalim dengan perbuatan zalim yang setimpal. Maka itu artinya kita telah melaknat kedua orang tua kita sendiri. Ikhwani fiddin, laknat itu ternyata keluar mencari sasarannya, enggak dapat kembali kepada kita. Maka yang terlaknat sebenarnya adalah kedua orang tua kita. Maka hati-hati ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang ini terjadi dalam kasus rumah tangga. Ya, apalagi terjadi perceraian. Maka masing-masing itu melaknat mantan mertuanya, kan begitu ya. Melaknat apa? Mantan mertua, udah jadi mantan karena sudah cerai. Ya, kalau udah cerai kan jadi mantan, jadi mantan mertua. Nah, dicelalah, dicaci maki, dilaknat bahkan, kan begitu ya, karena mungkin pertengkaran hebat di dalam rumah tangga itu. Saling jelek menjelekkan, kan begitu ya, saling jatuh menjatuhkan. Akhirnya saling laknat melaknat. Ya, terlaknatlah mantan mertuanya. Nah, ini sama dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Maka akan kembali kepada orang tua kita sendiri. Itu sebenarnya kita melaknat, mencaci maki orang tua kita sendiri. Maka hati-hati melaknat orang tua orang lain. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Kalaulah orang itu, ya, misalnya ini yang kita laknat orang tuanya itu adalah orang yang berhak dilaknat. Orang tuanya kan enggak? Orang tuanya kan enggak ada kaitannya di sini. Kenapa harus mendapatkan laknat? Maka ini enggak tepat sasaran. Maka dia akan kembali, dia akan mencari jalan untuk kembali kepada yang melaknat. Nah, yang terlaknat ternyata orang tua yang melaknat ini, ikhwani fiddin. Jadi dia telah melaknat orang tuanya sendiri, ikhwani fiddin. Nah, ini adalah perbuatan, ya, kita katakan dosa besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala justru melaknat pelakunya. Allah melaknat pelakunya dan laknatnya itu kembali kepada orang tuanya. Jadi dalam hal ini yang terkena laknat adalah tiga orang. Dia dan dua orang tuanya. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi kalau kita tidak ingin terlaknat tanpa bukan karena perbuatan kita, kan kasihan ini orang tua ini, kan begitu ya. Dia terlaknat karena perbuatan anaknya yang melaknat orang tua orang lain, kan begitu. Maka didiklah anak-anak kita untuk agar tidak mudah, jangan mudah melaknat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau ini kebiasaan dibiarkan atau bahkan dicontohkan, ditanamkan, maka yang rugi kita sendiri nanti. Ya, yang rugi kita sendiri. Anak ini tumbuh menjadi anak yang suka melaknat. Dilaknatnya orang tua orang lain, kena kita. Ya, maka kita tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, yang keempat, orang yang terlaknat dalam hadis tersebut adalah la'anallahu man ghayyara manaral ard. Terlaknatlah orang-orang yang merubah-rubah batas tanah. Merubah-rubah batas tanah, patok tanah itu dirubah-rubah. Ini termasuk dosa besar dan pelakunya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kalau kita terjemahkan hari ini itu berbeda dengan kalau kita terjemahkan dulu di zaman Nabi. Beda. Beda. Enggak sama. Di zaman Nabi dulu enggak ada sertifikat. Betul enggak? Kalau dirobah batas tanah, misalnya ini, saya contohkanlah. Nah, ini batasnya di sini. Kita robah di sini ya, bertambah kan begitu ya? Bertambah dia. Nah. Karena dulu enggak ada surat menyurat. Enggak ada sertifikat. Mana ada dulu sertifikat? Oh, ini tanah saya ini sertifikatnya. Ada dulu. Zaman Nabi. Ada enggak? Enggak ada. Pakai patok-patok tanah aja. Oh, ini tanah si fulan patoknya begini. Nah, sekarang ini ya, itu berbeda. Yang namanya merubah-rubah batas tanah itu mungkin di dalam surat bisa dilakukan. Dalam sertifikat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana caranya? Sertifikatnya di robah-robah. Sertifikatnya di robah-robah. Ini sama dengan merubah batas tanah sebenarnya. Ya. 26 tertulis itu meter, dirubah jadi 26,5. Ada koma 5-nya begitu. Entah dari mana. Iya kan? Memang di lapangan enggak dirubahnya, tapi di surat dirubahnya. Ya, di lapangan kan itu kan nanti kalau datang tukang ukur kan, juru ukur kan berubah sendiri dia, bukan dia yang merubah, juru ukurnya. Tapi di sini surat dan dirubahnya. Ikhwan fiddin, itu namanya merubah-rubah batas tanah. Nah, kalau diterjemahkan sekarang ini termasuk di dalamnya adalah merubah di dalam sertifikat surat tanah itu. Karena sekarang ini kalaupun dirubah patoknya, kalau di surat ya 26 meter ya 26 meter gitu, dibalik lagi dia kan gitu. Karena sekarang sudah pakai surat. Nah, yang bahaya ikhwan fiddin, dan ini adalah perkara yang membolak-nat, ya merubah-rubahnya di surat itu. Demikian. Jadi hati-hati ketika kita buat sertifikat itu betul-betul dipastikan ya juru ukurnya dari apa? Dari petugas resmi kan begitu ya. Diukur, disaksikan oleh para tetangga. Jadi enggak ada yang dizalimi, enggak ada yang dirampas haknya. Ya. Nah, demikian ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena kalau ada di situ hak orang lain yang terampas walaupun beberapa senti, ya, maka dia akan kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di dalam hadis disebutkan bahwa hukuman dan siksanya adalah akan dikalungkan padanya tanah yang dirampasnya itu sampai 7 lapis tanah yang paling bawah. Ya, jangankan 7 lapis, 1 lapis saja sudah patah leher kita kalau dikalungkan kan begitu ya. Apalagi sampai 7 lapis. Mungkin pisah kepala dengan badan. Nah, itulah siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang merubah-rubah batas tanah. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hati-hati, ya, jangan suka merubah-rubah batas tanah. Ya, jangan gara-gara tanah sejengkal tak seberapa kita dapat siksa, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu 4 manusia yang mendapat laknat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Nah, kemudian yang kelima, orang-orang yang mendapat laknat adalah orang-orang yang terlibat di dalam perkara khamr, minuman keras, miras, narkoba dan sejenisnya. Ada 10 manusia yang sama-sama terkena laknatnya. Sama laknatnya. Sama terlaknatnya. 10 manusia ini berkaitan dengan miras, minuman keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharatan. Nabi melaknat 10 orang berkaitan dengan khamr, minuman keras. Asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal muhma wal mahmulata ilaihi wa sakiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha wal mustariyalaha wal mustaratul wal mustaratilaha al mustaratilahu. Ada 10 orang yang kena laknat berkaitan dengan khamar. Yang pertama adalah orang yang memeras buahnya. Kalau itu anggur, buah anggur. Apapun yang dijadikan khamar, bahan khamar. Jadi mulai dari orang-orang yang menyediakan bahan-bahannya. Itu kena laknat. Kemudian wa mu'tasiraha, yaitu orang yang mengambil hasil perasan tersebut, pabrik. Jadi produsen ini semua kena, mulai dari penyedia bahan, pabrik pengolahan, kena. Kemudian wasyaribah, peminumnya. Ini jelas, yang minum kan begitu, dia yang minum. Tapi bukan dia sendiri sebenarnya yang terkena laknat. Wahamilaha, dan orang yang mendistribusikannya, distributornya. Distributornya juga kena. Ya, dari produsen ke distributor. Distributornya juga kena. Walmahmulata ilaihi, dan orang yang memesannya. agen-agen yang memesan dari apa? Distributor itu. Menyebar ke bawah, kan begitu ya, ada agen-agennya. Agennya juga kena. Kemudian siapa lagi? Wasakiyaha, bartendernya, orang yang menuangkannya. Ini bartender gak tahu apa-apa, dia cuma pekerja aja di situ. Tapi dia kena juga, sama seperti orang yang minum, walaupun dia gak minum, karena dia menuangkannya. Kemudian siapa lagi? Waba'iyaha, penjualnya, pengecernya. Yang ini yang paling bawah, rantai yang paling bawah. Ya, kemudian siapa? Wa'akila samaniha. Kalaulah pengecer ini, penjual ini, yang punya toko ini, dia mudorobah misalnya lah ya, ada pemodal di situ yang cuma dapat hasil, bukan mengelola, bukan menjual, tapi dia pemodal. Dia modalilah, buka toko, jual khamar, kan begitu ya. Dia enggak jual, dia cuma modal saja. Pemodalnya juga kena. Orang yang memakan hasilnya, walaupun tidak menjualnya, dia cuma pemodalnya, kena juga. Kemudian siapa lagi? Wal mustarilaha, orang yang membelinya langsung, dia beli langsung. Atau wal mustaratulahu, orang yang membelikan untuk orang lain, ya, orang yang membelikannya untuk orang lain, pihak ketiga, toko online misalnya, dia kan membelikan untuk orang lain, perantara itu. Itu kena juga kalau yang dijual itu khamar, ikhwani fiddin, masyaallah. Jadi berkaitan dengan khamar ini 10 orang kena laknat. Ikhwani fiddin, masyaallah. Semua masuk dalam bab ta'awun 'alal itsmi wal udwan dan semuanya sama-sama kena laknat. Laknat yang sama seperti laknat yang menimpa peminumnya. Jadi kalau ada orang yang mabuk, bukan dia saja yang kena laknat itu. Banyak orang-orang lain juga kena laknat karena itu. Ikhwan fillah, ma'asyarul muslimin. Dan masuk dalam bab minuman keras, miras adalah narkoba. Dan segala turunannya yang memberikan efek yang sama yaitu memabukkan. Terlibat juga di dalamnya banyak perkara, kan begitu, produsennya ya, yang apa memperdagangkannya ya, dan lain sebagainya. Ini semua kena laknat. Sama seperti pemakainya, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari situ ya kita ketahui bahwa bab ta'awun 'alal ismi wal udwan ini adalah bab yang sangat luas. Kejahatan ya, setiap kejahatan itu yang terkena dosa itu bukan pelaku kejahatan itu saja. Semua orang yang terlibat di dalamnya itu kena juga, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Ini adalah bab yang kaidah yang sangat agung di dalam agama kita. Ya, bahwa yang terkena hukum, kalaulah hukum Islam ditegakkan, bukan hanya pelaku kejahatan itu, siapa saja yang terlibat ya untuk mensukseskannya, penyokongnya, yang membackupnya, backingnya, itu semua kena. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti dalam bab khamar ini, wallahu a'lam. Itu yang kelima. Yang keenam, riba. Ini termasuk yang terkena laknat. Dan di dalam riba ini bukan hanya yang memberi riba dan menerima riba saja yang kena laknat. Ada orang lain juga yang terkena laknat. Jabir bin Abdullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yaitu pemakan riba, silintah daratnya. Wa mukilahu, dan yang menyetorkan riba, yaitu yang menjadi korbannya, korban lintah daratnya. Kemudian katibahu, penulisnya, yaitu juru catatnya. Ya. Kemudian wasyahidai, kalau ada yang menyaksikannya, saksi-saksinya juga kena. Ya, dua saksinya. Disebutkan di sini dua saksi bukan berarti ya kalau satu saksi enggak kena, tidak. Karena biasanya yang jadi saksi itu dua orang. Maka dua-duanya kena. Kalau satu orang saksinya kena juga. 10 orang saksinya 10-10-nya kena. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini termasuk perkara yang membawa laknat. Yang ketujuh, Termasuk perkara yang membawa dan mendatangkan laknat adalah orang yang meratapi mayit. Ya. An-niyaha, ini termasuk perkara yang membawa laknat. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'iha wal mustami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-na'iha, yaitu wanita yang meratap, wanita yang meratap dan yang mendengarkan ratapan itu. Yaitu yang biasanya ini pada masyarakat jahiliyah, itu yang diundang bukan hanya para peratap saja, tidak, tapi orang-orang yang mendengarkan, ya, cheerleadernya begitu, dan orang-orang yang hore-horenya juga yang mendengarkan. Karena kalau peratap ini gak ada yang mendengarkan, gak seru kan. Nah ini di kalangan masyarakat jahiliyah dulu, jadi yang dibayar itu peratapnya, ya, dan orang-orang yang mendengarkannya, yang menyokongnya. Nah kedua-duanya kena, an-na'ihah dan al-mustami'ah, yang mendengarkannya, artinya yang duduk di situ mendengarkan ratapan. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Disebutkan di dalam hadis bahwa ratapan ini akan membawa azab dan siksa atas si mayit ini. Ya. Apalagi si mayit ini mewasiatkan sebelum dia mati untuk diratapi, maka dia akan terazab, ya, dengan tangisan ratapan orang-orang yang meratapinya. Ya. Maka ikhwan fillah ma'asyaral muslimin, Nabi melarang ya meratapi mayit. Dan Nabi mengatakan ini termasuk salah satu perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat ini. Ya, kita lihat sekarang ini masih banyak orang-orang yang meratap-ratap ketika mendapat musibah kematian. Ya, salah satu keluarganya mati dan wafat misalnya. Ya, meratap-ratap ya seperti ratapan jahiliyah. Akhwani fiddin. Padahal menurut akal sehat saja, ya, ratapan itu kan tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak untuk si mayit dan tidak juga untuk dia. Bahkan dia bertambah lemas karena meratap. Ya. Dia bertambah sedih karena meratap. Ya. Sementara ratapannya itu tidak mengubah apapun. Ikhwan fil din ma'asyaral muslimin. Oleh karena itu Nabi melarang kaum muslimin, melarang umat Islam untuk meratapi mayit. Ikhwan fil din ma'asyaral muslimin. Dan termasuk juga di sini al-mustami'ah, orang-orang yang duduk di situ mendengarkan ratapan. Jadi kalau ada orang meratap itu dilarang. Jangan kita duduk di situ juga mendengarkannya, kan enak juga ya. Jadi tontonan kan begitu ya, nonton orang meratap. Kena juga nanti al-mustami'ah, ya, yang mendengarkan ratapan itu. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam bentuk muannas untuk wanita, bukan berarti kalau pelakunya pria enggak kena laknat. Karena yang biasa melakukan ratapan-ratapan seperti ini adalah wanita. Maka khitab, ya, perkataan ini itu ditujukan kepada kaum wanita. Ya, kharaja makhrajal ghalib dalam istilah usul fikih. Artinya apa? Bukan menunjukkan kekhususan dan tidak bisa diambil mafhum kalau pelakunya bukan wanita, boleh, tidak. Karena biasa yang meratap itu adalah wanita, maka khitab ditujukan kepada mereka. Ya, karena kalau lah yang melakukan itu pria, kayaknya tidak pantas sekali pria meratap, kan begitu. Yang biasa meratap kan wanita, ya. Nah, kalau ada pria yang meratap itu luar biasa, terlalu, kan begitu ya. Keterlaluan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian termasuk perkara yang membawa laknat adalah suap dan menerima suap. Nabi mengatakan, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Ya, Nabi mengatakan kilahuma finnar, dua-duanya di dalam neraka. Yes, selain mendapat laknat, Nabi mengatakan kilahuma finnar, dua-duanya masuk neraka. Baik yang menyuap maupun yang disuap, ya, termasuk di dalamnya pungli, pungutan liar, itu suap. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi begitulah budaya suap ini sudah menjadi budaya di sini. Salah satu budaya Yahudi, ya, yang diikuti oleh umat Islam adalah budaya suap. Ketika Allah mengatakan akkaluna lisuhti, sama'una lilkadzibi, akkaluna lisuhti, yang memakan suhut, rezeki haram. Ini adalah perangai orang-orang Yahudi. Disebutkan oleh Allah, perangai mereka adalah akkaluna lisuhti. Mereka suka memakan as-suhut. Apa suhut itu? Al-Qurtubi mengatakan suhut di sini adalah suap. Yaitu orang-orang Yahudi itu biasa makan suap. Jadi tradisi suap menyuap itu tradisi orang-orang Yahudi. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Pelakunya berhak mendapatkan laknat. Yang berikutnya, yang kesembilan, perkara yang membawa laknat adalah menyerupai lawan jenis. Ya, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Ini perkara yang membawa laknat. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Rasulullah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini dalam segala hal, dalam tingkah laku, gaya bicara dan segala hal, termasuk di dalamnya adalah gaya cara berpakaian. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi kita lihat sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang menganggap ini satu perkara biasa, ya. Wanita jadi tomboy, kan begitu, ya. Kemudian laki-laki menjadi kemayu, itu dianggap perkara biasa. Bahkan sebagian orang meniru-nirunya hanya untuk mencari sesuap nasi. Dia sebenarnya bukan banci, tapi dia membanci-bancikan diri. Ya, seperti ya aktor yang membanci-bancikan diri, dia bukan banci. Nah, ini termasuk perkara yang membawa laknat, enggak boleh. Ya, seorang itu meniru wanita, laki-laki meniru wanita apapun alasannya, baik itu main-main ataupun sungguhan. Kalau sungguhan ya lebih-lebih lagi. Main-main juga enggak boleh. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk juga di dalam hal berpakaian. Ya, di dalam hal berpakaian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus berkaitan dengan bab pakaian. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajul yalbas libsatal mar'ah wal mar'ah talbas libsatal rajul. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi kalau antum di rumah itu dipisahkan. Kalau dalam lemari ada lemari untuk apa namanya? Istri, ada lemari untuk apa? Untuk suami, pakaiannya. Oh, dua lemari jadinya, bukan. Satu lemari tapi dibagi dua begitu. Ya, jadi ada jelas. Ya, baik itu kaos dan lain sebagainya, ya. Itu dipisahkan. Sepatu juga. Kalau ingin membelikan sepatu untuk istri atau untuk anak perempuan kita, bawa ke bagian apa? Bagian perempuan. Belikan sandal perempuan. Jangan dibelikan sandal laki-laki. Dibilang, ah ini bisa nih, cocok ini juga. Enggak bisa, enggak apa-apa ini. Dipakai laki-laki dan perempuan. Enggak boleh, ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang secara khusus di dalam bab berpakaian, yaitu meniru pakaian lawan jenis. Ya. Apalagi, ya, apalagi pakaian itu adalah pakaian khusus, khususiah lawan jenis kita. Misalnya apa? Lobe. Lobe itu pakaian untuk laki-laki atau perempuan? Jadi laki-laki. Jadi enggak boleh wanita itu pakai lobe walaupun dalaman jilbabnya. Ah, ini untuk dalaman jilbab ini kan gitu. Pakai lobe suaminya. Enggak boleh, ikhwan fiddin ma'asyar. Dan dalam hal ini tidak boleh menggunakan kaedah. Yang penting kan enggak ganggu orang lain. Sebagian orang jadi bencong, yang penting enggak ganggu orang lain katanya. Ya. Ini dia sudah jatuh dalam apa? Perangkap setan, yaitu apa? Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia protes, "Ya Allah, kamu salah menciptakan aku, melahirkan aku sebagai laki-laki. Seharusnya jadi perempuan." Ini kan namanya menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak boleh ya seorang laki-laki memakai pakaian wanita dan seorang wanita memakai pakaian laki-laki, apapun alasannya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin dia mengatakan, "Ah, saya pakai singlet, suami saya enak." Enggak boleh. Demikian juga CD, maaf, tahu CD ya? Enggak boleh ganti-ganti itu. Ya, walaupun bisa diganti kan begitu. Kecuali hal-hal yang memang bisa dipakai oleh semua orang. Contohnya pakaian sarung. Itu pun kalau bisa dipisahkan, dipisahkan. Kalau bisa. Ya, kain sarung untuk suami, kain sarung untuk istri. Intinya ikhwan fillah, ya semakin ya jauh wanita itu dari laki-laki, laki-laki dari wanita dalam hal perilaku, gaya bicara dan berpakaian, maka itu lebih bagus. Ikhwan fillah, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Nah, kemudian termasuk perkara yang membawa laknat yang ke-10 dan ke-11 disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis adalah wanita yang menyambung rambutnya dan orang yang bertato. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, la'anallah, laknat dari Allah ini ya, la'anallah al-wasilata wal-mustawsilah wal-wasimata wal-mustawsimah. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya yang, dan yang diminta untuk disambungkan rambutnya. Ya. Ya, seperti memakai rambut palsu, wig dan sejenisnya. Nah, ini termasuk al-wasilah dan al-mustausilah, walaupun bukan dia yang menyambungnya, tapi salon. Dia kena laknat. Ya, kan walaupun bukan dia yang menyambungkannya itu. Ya, orang lain, dia mendapatkan laknat, mustausilah, orang yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Demikian juga al-wasimah, yaitu tato, orang yang menato dirinya atau meminta untuk ditato dirinya. Ini sama-sama kena laknat, ikhwani fiddin ma'asyaral muslimin. Ya, berkaitan dengan tato. Tato itu ada jenis tato yang dapat menghalangi air sampai ke kulit. Maka kalau ada orang yang mentato dirinya, maka dia enggak lepas dari dua perkara. Imma wudunya enggak sah atau mandi junubnya enggak sah. Kalau tato itu pada anggota wudu, maka wudunya enggak sah. Misalnya pada tangannya. Karena syarat wudu dan mandi wajib adalah air sampai ke kulit. Maka di dalam wudu, kalau rambut antum, bulu-bulu tangan antum tebal, itu wajib digosok-gosok. Kalau bulu tangannya tebal, kalau ada janggutnya di sela-selai janggut, begitu. Ya, untuk memastikan air itu sampai ke kulit. Demikian juga di dalam mandi wajib, itu kepala, kalau antum punya rambut yang lumayan tebal, lebat, maka harus dikeramasi. Artinya apa? Dipijat-pijat. Supaya apa? Memastikan air itu sampai ke kulit. Nah, apabila tato ini dapat menghalangi air sampai ke kulit, jika dia di bagian anggota wudu, wudunya enggak sah. Ya, dan apabila bukan di anggota wudu, mungkin saja ya, tatonya itu di belakang badannya ini kan begitu ya, bukan anggota wudu, waktu wudu ya kena semua kan begitu. Tapi di belakangnya ini tato bunga mawar kan begitu ya. Kan begitu. Nah, waktu dia mandi, ini enggak sampai air ke kulitnya karena gara tato itu. Maka mandi junubnya enggak sah, ikhwan fillah. Baik tatonya besar maupun kecil, sama saja. Karena ada orang yang tatonya kecil di leher begini kan. Gambar sayap begini kan. Niru-niru orang kafir kan gitu. Walaupun kecil, karena Nabi pernah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang tumitnya tidak terkena air. Padahal tumit yang tidak terkena air itu cuma sebesar uang dirham segini. Ya. Artinya apa? Kalaulah bagian yang tidak terkena air itu cuma kecil, masalahnya bukan kecilnya. Ya, tapi itu menghalangi air itu sampai ke situ. Itu tidak terbasuh dan tersentuh air. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Maka wudunya tidak sah atau mandi wajibnya, mandi junubnya tidak sah. Maka kalau antum sudah terlanjur pakai tato, ini yang terlanjur, ya, bertaubat. Pertama bertaubat supaya laknat itu terangkat. Karena laknat ini tidak akan terangkat hingga pelakunya bertaubat. Nah setelah bertaubat, dia sungguh-sungguh menghilangkan tatonya itu semampunya. Ada tato yang bisa dihilangkan dan ada tato yang susah untuk dihilangkan. Sudah dikerik-kerik dia enggak bisa hilang juga, kan begitu? Permanen sudah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting usaha. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah itu yang ke-11 dan yang ke-12. Kemudian yang ke-12 termasuk orang yang mendapat laknat 12, 13, 14 adalah ya, orang yang memimpin kaumnya lantas kaumnya tidak suka padanya. Ya, dalam hal yang berkaitan dengan agama ya. Agamanya buruk misalnya. Lalu kaumnya enggak suka. Dia tetap memaksakan diri untuk jadi pemimpinnya. Maka ini orang yang terkena laknat. Yang kedua, yang ke-13, istri yang tidak taat pada suami. Ini terkena laknat juga. Dan yang ke-14, tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah. Ini disebutkan dalam satu hadis, ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata rajulin. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah orang yang memimpin satu kaum akan tetapi mereka tidak suka kepadanya lantaran kekurangan atau buruknya agamanya, bukan masalah dunia ya, bukan masalah-masalah dunia, tapi masalah agama. Orang tidak suka kepadanya karena buruknya agamanya, buruknya akhlaknya, kan begitu ya, buruknya lisannya misalnya. Orang enggak suka. Orang ini kalaupun memimpin dia kena laknat. Ya, dia kena laknat. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang wal mar'atu batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Istri yang di malam hari membuat suaminya jengkel, marah ya, karena tidak mau taat kepadanya. Ini istri yang terkena laknat malaikat sampai pagi. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Malaikat melaknatnya sampai pagi. Di samping malaikat yang melaknatnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah. Rasulullah melaknat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan malaikat juga melaknat. Ya, melaknat istri ini sampai pagi. Ya, sampai suaminya ridha. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Yang ketiga, wa rajulun sami'a 'alal hayya 'alal falah thumma lam yujib. Seorang laki-laki yang mendengarkan seruan hayya 'alal falah namun dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Ini kena laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Karena orang yang meninggalkannya kena laknat. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada sebagian madhab yang mengatakan seperti itu. Ya, seandainya dia mengumpulkan semua hadis-hadis, ancaman, perintah, termasuk ini ya, pastilah mereka merubah pendapat tersebut. Ya, hadis ini menjelaskan kepada salah satu dalil kuat untuk menegaskan bahwa menjawab mendatangi seruan adzan, salat berjamaah di masjid, salat wajib berjamaah, salat fardu berjamaah di masjid adalah hawa wajib hukumnya, bukan fardu kifayah. Apalagi sebagian orang mengatakan sunnah muakkadah hanya karena satu hadis, yaitu hadis yang mengatakan dikerjakan di masjid 27 derajat lebih banyak daripada di rumah. Lalu dengan hadis itu merubah atau kita katakan apa ya, menihilkan hadis-hadis yang lain. Ya, ini sama dengan berpegang dengan apa? Dengan sebahagian dalil saja. Hendaknya melihat dalil-dalil yang lainnya juga. Baik itu dalil yang menyuruh dan dalil yang mengancam. Nah, ancamannya di sini apa kata Nabi? Ya, Anas bin Malik tadi meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi melaknat tiga orang. Salah satunya apa? Rajulun sami'a hayya 'alal fala. Apa maksudnya ya sami'a hayya 'alal fala? Sami'a al-adhan, dia mendengar adhan, dia tahu adhan maksudnya. Dia tahu adhan. Bukan berarti kalau dia sumpel telinganya, wah saya enggak dengar adhan ini. Tidak, dia tahu sami'a di sini artinya alima, dia tahu adhan. Sudah masuk waktu kan begitu, apalagi dia dengar dengan telinganya. Apa itu? Hayya alal fala, yaitu adhan. Falam yujib, ya. Thumma lam yujib, kemudian dia tidak mendatanginya. Ini termasuk orang yang mendapat laknat. Tadi kita sepakat, para ulama sepakat bahwa dosa apapun yang diancam laknat, ini termasuk dosa besar. Nah, kalaulah tidak mendatangi adhan itu termasuk dosa besar, maka mendatangi adhan itu hukumnya wajib. Jadi ini nas qat'i sebenarnya yang menunjukkan kepada kita semua bahwa mendatangi seruan adhan itu hukumnya wajib, bukan sunnah mu'akkadah atau fardu kifayah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ke-16 adalah orang yang gila, yang ke-15 adalah orang yang gila dunia. Ya, orang-orang yang mengejar dan mengagungkan dunia. Nabi mengatakan dalam hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah ahlud dunia. Yaitu orang-orang yang terlalu mengagungkan dunia. Sehingga yang jadi barometer kehidupannya adalah dunia. Mulia dan hina dalam pandangannya adalah ukurannya dunia. Dia menghormati karena dunia. Dia merendahkan karena dunia. Nah, ini ahlud dunia. Bicaranya enggak lepas dari dunia. 24 jam dipakai hidupnya untuk dunia. Enggak ada sedikit pun waktu, kesempatan, peluang untuk akhirat. Enggak ada akhirat di dalam hatinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang seperti ini termasuk orang yang mendapat laknat. Dengan terlaknatnya dunia itu, dia juga mendapat laknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, yaitu para pengagum, orang-orang yang mengagung-agungkan, mendewa-dewakan dunia. Ikhwani fiddin ma'asyar. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Ya, ya. Ta'isa artinya adalah rugi. Ya, sial. Malang nasibnya. Siapa? Abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khatifah khamisah. Ya, budak dinar, budak dirham dan budak pakaian, budak sutra. Ya, khatifah pakaian sutra. Yaitu apa? Ya, benda-benda duniawi. Kalau sekarang kan tas. Ya, kalau perempuan ini di kalangan wanita itu tas Hermes kan gitu ya. Yang harganya bikin lemes sampai 150 juta betul itu. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu budak benda-benda dunia ini, ya. Jika diberi dia suka, jika tidak diberi dia marah. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang terakhir, yang ke-16, termasuk perkara yang mendatangkan laknat adalah buang hajat, buang sampah sembarangan. Nabi mengatakan dalam hadis, ittaqu al-la'anin. Jauhilah, hati-hatilah, hindarilah perkara yang membawa laknat. Apa itu? Yaitu buang hajat di tempat manusia berteduh atau di tepi jalan, di tempat manusia berhenti. Ya, ini termasuk perkara yang ya, banyak kaum muslimin melakukannya pada hari ini. Ya. Kepepet buang air, berhenti, kemudian kencing sembarangan. Di tempat orang berhenti. Ya, di tempat dia ya, diperkirakan manusia berhenti di situ. Atau di pinggir jalan. Ya, di trotoar. Badan jalan, bahu jalan kan ada pinggirnya itu, di situ dia kencing, di balik mobilnya cur gitu. Habis itu enggak istinja lagi kan begitu. Udah membawa laknat, dapat azab kubur. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perkara yang membawa laknat hingga pesing di mana-mana kan begitu ya. Ya. Pesing di mana-mana, apalagi terminal. Wah, bau pesing itu. Ya, bau pesing. Ikhwani fiddin ma'asyar. Ini perkara yang membawa laknat, al-la'anin, perkara yang membawa laknat. Siapa yang melaknat di sini? Semua. Allah melaknat pelakunya. Malaikat-malaikat yang terganggu dengan apa yang terganggu oleh yang mengganggu Bani Adam juga melaknatnya, dan manusia juga melaknatnya. Manusia juga melaknatnya. Ikhwani fiddin ma'asyar muslimin. Jadi tren ini di viral ya, media sosial. Yaitu tulisan manusia-manusia mendoakan orang-orang yang buang sampah sembarangan. Ya, termasuk juga di dalamnya orang yang buang sampah sembarangan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ditulis besar-besar di situ, macam-macam tulisannya. Kemarin waktu saya naik sepeda di Bondol, di mana, di Cibubur itu ke atas. Ya, santai naik sepeda, ada tulisan gitu. Tulisan itu bukan pakai bahkan papan gitu, bukan, spanduk begitu, spanduk atau spanduk, spanduk besar. Tulisannya apa? Ya Allah, melaratkanlah orang yang buang sampah di sini tujuh turunan, katanya. Tujuh turunan ngeri kali. Tujuh turunan ya, dilaknat, melarat. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, begitupun tetap ada sampah di situ. Heran saya. Gitu. Padahal tulisannya besar, dari jauh aja udah nampak. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, besar itu pakai apa namanya? Iya, besar lah begitu. Pakai kain gitu. Nah, pernah lagi di sini di Loci di Medan naik sepeda juga. Itu di papan besar. Macam papan apa namanya, orang buat acara itu kan gitu ya, tulis di situ, ya Allah atau ya Tuhan, cabutlah orang yang nyawa orang yang buang sampah di sini. Nah, ternyata muncul macam meme lah di media sosial itu ya, ya macam-macam tulisan lucu-lucu kan begitu ya, tapi sebenarnya bukan lucu, itu gak lucu, itu doa keburukan ya, doa keburukan macam-macam ya, ya Allah kutuklah, terkutuklah orang yang buang sampah di sini kan gitu, terkutuk. Ya, ada yang dikutuk jadi anjing, ada yang dikutuk jadi babi gitu ya, ada yang dikutuk jadi monyet, macam-macam ikhwan fillah. Dan itu kutukan, kutukan manusia, dan betul. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang terzalimi. Mungkin yang nulis itu adalah si pemilik tanah, kesel dia kan gitu ya. Tanahnya dipakai untuk apa? Buang sampah sembarangan. Enggak pada tempatnya, kan begitu ya. Kan dilarang itu. Mungkin masyarakat di situ yang merasa terganggu. Ikhwan fiddin, dengan apa? Dengan keberadaan sampah di situ kan bau. Mereka terzalimi kalau mereka menulis itu adalah ungkapan doa mereka, mewakili isi hati mereka. Itu doa keburukan atas pelakunya, siapapun pelakunya. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Enggak mungkin kan dia nungguin di situ orang buang sampah kemudian dia doakan. Ya kan, kurang kerja dia. Maka ditulisnya di situ. Tulisan-tulisan itu, macam-macam tulisannya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dan itu termasuk perkara yang membawa laknat, ikhwani fiddin. Dan laknat ini bukan laknat sembarangan, itu tepat. Terkena kepada orang yang melakukannya. Kalau kita pelakunya, kena kita. Maka sekarang ini jangan heran banyak orang-orang yang kena laknat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang kita malu sebagai kaum muslimin, ternyata kadang-kadang di negeri-negeri Islam kita tidak bisa mencontohkan kebersihan. Ya. Kebersihan, kebersihan lingkungan kita, kebersihan tempat di mana kita tinggal. Kadang-kadang ini berkaitan dengan apa? Empati kita kepada orang lain. Ya pernah saya bawa mobil, di depan itu tiba-tiba dia buka kaca gitu, buka kaca cer gitu. Tiba-tiba apa yang keluar? Sampah. Lumayan kalau sampah biasa ini apa? Muntah kan gitu. Cuas di luar gitu. Cuas itu di jalan gitu. Coba bayangkan itu. Dia enggak mikir orang di belakang. Seenaknya itu udah jadi budaya. Ya, itu jadi budaya di sini. Biasa saja begitu, buka apa namanya? Jendela, cut, apalagi main pincit jendelanya kan gitu ya, cut, buat lempar sampah gitu, cuas. Tanpa dosa, tanpa merasa bersalah, tanpa peduli ada orang lain di belakang atau tidak. Itu yang terjadi. Itu kebiasaan, ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Maka mungkin cuma di Bandung lah. Ya, sejauh pengetahuan saya ya. Yang di sana itu setiap kendaraan mobil itu harus ada tempat sampahnya. Ya, kalau enggak ada tempat sampahnya bisa kena tilang. Itu di Bandung. Enggak tahu kalau di Medan. Di Medan kalau enggak ada apanya. Kalau enggak ada tempat sampahnya di luar mobil kan gitu. Ya, ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin. Ya, itu tujuannya adalah apa? Supaya orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya, apalagi musim hujan. Kalau kita buang sampah sembarangan itu bisa tumpat saluran air yang bisa mengakibatkan banjir, ikhwani fiddin. Nah, ketika banjir orang-orang pun mengutuk orang yang buang sampah kan itu, karena yang menguap naik ke atas apa? Sampah. Siapa yang buang sampah ini kan itu? Sungai jadi tempat buang sampah. Sungai itu bukan tempat buang sampah, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya. Nah, kadang-kadang kita merasa tidak boleh, itu kan sungai ciptaan Allah, milik Allah, dibuang sampah di situ. Itu bukan tempat sampah. Ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi sebenarnya kita ini harus bisa mengelola dan mengatur, memanage sampah kita sendiri. Ya. Karena ya orang lain itu cuma memungut sampah, bukan mengelola sampah kita. Ya, maka dipastikan ya kita buat tempat sampah di depan rumah kita, kalau bisa tertutup, ya kan, hingga sampah itu tidak menyebar kemana-mana. Kebersihan lingkungan itu adalah pangkal dari kesehatan, ikhwan fillah. Begitu kita diajarkan di sekolah, ya kan, sehat bersih pangkal sehat, kan begitu. Kalau kita bersih maka kita sehat, tapi kalau kita kotor, ya, maka kotoran itu ya, adalah salah satu penyebab datangnya penyakit. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hati-hati dengan perkara-perkara yang membawa laknat tersebut. Nah, itulah ikhwani fiddin beberapa perkara, ada 16 ya, sebenarnya banyak ya perkara-perkara yang membawa laknat ini. Ya, untuk kesempatan kali ini cukup 16 perkara itu, mudah-mudahan kita terhindar dari laknat. Baik itu laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari nabi, dan laknat dari manusia-manusia yang melaknat. Ya wallahu a'lam bissawab. Itu saja ikhwani fiddin, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilakan untuk bertanya. Apakah pungutan-pungutan yang diminta preman termasuk suap? Ini termasuk kuta utorik ini dalam Islam, ya, bukan suap lagi. Ini bukan masuk dalam bab suap ini. Ini dalam bab yaitu apa? Merampas harta orang lain tanpa hak. Masuk dalam kategori perampasan, bukan suap menyuap lagi ini. Ya. Ini perampasan, merampas tanpa hak. Dalam Islam masuk kategori kutta'ut tariq. Ya, orang yang merampas harta orang lain tanpa hak dengan paksa. Ya, wallahu a'lam bisawab. Saya enggak ada. Kacamata ada. Kacamata. Ini plus. Hah? Minus. Bukan minus, plus. Enggak nampak dia. Hah? Baca. Hah? 50. Ini aja. Ringan. Nah, ini baru. Bisa. Apa hukumnya sholat di masjid yang ada di bank, di mana masjid tersebut dibangun oleh bank tersebut? Sholatnya sah, ya. Memangnya ngapain sholat di situ? Ada urusan? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya adzan berkumandang, kebetulan kita ada di situ, ya sholat di situ, ya. Sholatnya sah. Bagaimana hukumnya kerja di bank syariah? Ya, kerja di bangunan aja lah. Banyak kali. Ini termasuk kategori pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, sudah gaharu cendana pula kan gitu, sudah tahu bertanya pula. Ya, kerja bangunan aja, kerja yang lain maksudnya. Apakah daging anjing itu halal? Daging anjing itu haram, ya, karena ada tanda-tanda binatang yang diharamkan padanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wih, panjang kali. Apakah laki-laki boleh memakai inai atau pacar? Untuk apa dipakai? Ya, ini dipakai untuk menyemir uban. Ya, dengan warna selain hitam, kan pakai inai. Ya, atau pacar. Ya, yes, boleh. Untuk pengobatan, ya boleh juga. Ya, bukan untuk seperti kaum wanita, yaitu menggambar tangannya atau itu untuk perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, nah itu yang tidak boleh bagi kaum pria. Dan inai dan pacar itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Apakah menangis hanya mengeluarkan air mata tanpa suara termasuk meratapi mayat? Tidak. Ya, itu tidak masuk dalam kategori meratap. Apakah bila saya membelikan rokok untuk ayah saya terkena laknat? Ya, ini masalahnya rokok apakah masuk kategori miras atau tidak, kan begitu ya. Kalau dimasukkan dalam kategori miras kena, tapi kalau rokok ini jelas haram. Tapi apakah rokok masuk kategori miras? Ya, wallahu a'lam. Rokok ini termasuk makanan yang buruk, ya, termasuk perkara yang buruk, racun yang membahayakan tubuh, sehingga yang membuat rokok sendiri mengakui bahwa rokok itu racun, membunuh, menyebabkan kanker, ya, kemudian kerusakan paru-paru, bisa menyebabkan impotensi katanya, dan dapat menyebabkan apa? Keguguran dan lain-lain. Jadi itu mudarat rokok. Jadi ini, itu adalah perkara yang jelas-jelas, jelas qat'i, enggak dapat ditampik, enggak bisa ditakwil bahwa rokok itu membawa mudarat. Karena yang menyatakan itu membawa mudarat adalah yang membuatnya. Ya. Mungkin saja yang membuat rokok itu sendiri enggak merokok, kan begitu? Karena dia tahu mudarat dari merokok. Ya, maka ini jelas haram. Ya, maka kita kalau membelikan orang lain rokok atau menjual rokok sama kita terkena. Terkena masuk dalam bab yang kita sebutkan tadi yaitu ta'awun alal ismi wal udwan. Demikian ikhwan fiddin ma'asyaral muslimin, ya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang menakwil, ya, dengan mengatakan, "Ustaz, rokok kan bisa digunakan untuk yang lain, bukan untuk merokok aja gitu. Untuk mengobati mimisan kan gitu ya." Itu rokok dibuat bukan untuk mengobati mimisan. Ini kadang-kadang penjual rokok karena tahu keuntungan besar dari jual rokok pakai takwil. Ya. Lalu mengatakan, "Ustaz, rokok itu kan bisa digunakan juga untuk yang lain, untuk mengobati mimisan misalnya." Ya. Yang membuat rokok itu tidaklah membuat rokok, menjual rokok, mengedarkan rokok untuk mengobati mimisan, tapi untuk dihisap. Ya, jadi enggak boleh. Itu takwil yang batil. Apakah kebersihan adalah sebagian dari iman? Hadisnya sahih. Sahih. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu, bersih itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Tanda orang yang beriman adalah bersih. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Karena kebersihan lahir itu adalah modal untuk menuju kebersihan batin. Sekali lagi, kebersihan lahir itu adalah modal menuju kebersihan batin. Kalau ingin batin kita bersih, maka bersihkanlah raga kita. Maka dari itu ibadah-ibadah juga diawali dengan bersih, berbersih. Misalnya apa? Salat dengan berwudu. Haji, mandi sebelum pakai ihram. Kalau sebelum pakai ihram kita disunnahkan untuk mandi. Jadi diawali dengan bersih-bersih. Karena bersihnya lahir adalah modal untuk menuju bersihnya batin. Maka sebagian kelompok itu ada yang membiarkan kotor-kotor, kan begitu ya. Ya. Yang namanya zuhud itu bukan kotor-kotor kan begitu ya? Bukan, enggak identik zuhud itu dengan kotor, ikhwani fiddin. Ya. Karena orang yang kotor itu satu, mudah terkena gangguan jin. Ya, orang yang kotor adalah orang yang paling rentan untuk terkena gangguan jin. Jin suka kepada orang yang kotor-kotor, enggak bersih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini sama, ini termasuk tadi berkaitan dengan riba, bagaimana hukumnya dengan orang yang bekerja di bank? Ya jelas, kerja di bank, di bangunan aja kan begitu. Jadi kernet, ya. Apa hukumnya memakai gelang bagi pria? Gelang ini perhiasan wanita ya. Maka perhiasan-perhiasan yang khusus untuk wanita jangan dipakai oleh kaum pria. Ya. Kalau itu gelang, memang gelang perhiasan seperti yang dipakai oleh wanita. Karena di sana gelang ini banyak. Ya, ada juga orang yang pakai gelang untuk satu keperluan tertentu. Misalnya antum kemarin ada yang pergi haji. Kalau antum pergi haji, antum dikasih gelang. Ada gelang dari Indonesia, gelang besi kan begitu ya. Sampai sana dikasih lagi gelang elektronik untuk masuk Armina, Arafah, Mina, Muzdalifah. Dikasih gelang elektronik. Ada dua gelang itu. Ya kan? Ini boleh gelang ini bukan perhiasan. Ya, untuk tujuan tertentu, untuk manfaat tertentu. Bukan masuk dalam kategori tasabbuh, ya. Tapi kalau gelang itu adalah gelang perhiasan wanita, jangan dipakai oleh kaum pria. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau antum harus pakai gelang nanti waktu pergi haji ya pakai. Jangan, wah ini enggak boleh nih, wanita enggak boleh, apa pria enggak boleh pakai gelang seperti itu. Itu gelang bukan untuk perhiasan, tanda pengenal, ya. Maka pakailah. Bagaimana dengan suami yang mengerjakan pekerjaan istri? Mengurus anak, memasak, bagus. Ini bukan tasyabuh. Ya. Artinya membantu di sini ya, membantu. Nabi juga melakukannya ya. Nabi juga membantu sebagian pekerjaan rumah tangga istri. Ya, bukan berarti tasyabuh, bukan. Ini namanya membantu, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin ya. Ya tentunya istrinya di sini juga senang, ya kan, dibantu kan begitu ya. Asalkan bukan istri kurang ajar, lama-lama apa menjadikan ya suaminya sebagai babysitter kan begitu. Ya kalau itu tujuannya membantu boleh, ya. Tapi kalau itu jadi pekerjaannya tiap hari, jadi pekerjaan dengan cara seperti itu, ya ini tentunya bukan pekerjaannya kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Nabi juga membantu sebagian pekerjaan rumah tangga istri beliau. Ya. Nah. Mungkin ada yang bertanya tentang memasak, apa hukumnya profesi memasak bagi pria? Memasak itu bukan kekhususan jenis kelamin tertentu. Ya. Artinya apa? Laki-laki boleh masak, perempuan juga boleh masak. Terus terang saja, sebenarnya tugas memasak ini lebih banyak dilakukan oleh kaum pria. Kalau enggak percaya, keliling dunia lah, singgah ke hotel-hotel, periksa chefnya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki semua, rata-rata laki-laki. Iya kan? Laki-laki. Jadi ini pekerjaan memasak itu bukan pekerjaan khusus wanita. Jadi kalau antum memasak di rumah, janganlah pakai dalil kan gitu, ah saya enggak mau masak, itu pekerjaan wanita. Saya enggak mau tasyabuh, ini namanya cari alasan ya. Ya, untuk tidak membantu istri kan begitu ya. Masak silakan masak di rumah, itu bukan pekerjaan khusus wanita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyarul muslimin. Taib ikhwan fillah, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar, ya ikhwah, tolong perhatiannya sebentar. Ya, Ustaz. Ini ada pengumuman untuk walimahan pada hari ini. Insyaallah ada undangan untuk kita semua, para ikhwan dan akhwat, juga para umahat, untuk menghadiri walimahan Akhi Irham Julkifli Chan, ST, dengan Ayu Permatasari Kutu, pada hari ini 16 Oktober 2016 jam 9 bertempat di Jalan Pipit 6 Baru nomor 485 Perumnas Mandala. Sekali lagi, undangan walimahan Aki Irham Julkifli Chan ST dengan Ayu Permata Sari Kutu pada pukul 9 hingga dan selesai bertempat di Jalan Pipit 6 nomor 485 Perumnas Mandala Medan. Selanjutnya hanya sekedar mengingatkan kembali kepada para ikhwah untuk dapat menghadiri tabligh akbar insyaallah oleh Ustaz Muhammad Elvisyam MA hafizahullah. Beliau adalah pembina Surau TV. Hari Sabtu dan Ahad 29 Oktober dan 30 Oktober dengan tema di masing-masing hari adalah, pada hari Sabtu, dahsyatnya fitnah dajjal di Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan ba'da maghrib hingga selesai. Kemudian pada hari Ahad 30 Oktober mulai jam 9 dengan tema menyikapi penyimpangan di masa fitnah, bertempat di Masjid Dawah USU Jalan Dr. Hamzah depan pintu 3 USU Medan. Demikian pengumumannya, tolong disampaikan kepada yang tidak hadir, bawa juga para kerabat seluruhnya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.